الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu lewat udara pada kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi pada program Penyejuk Hati. Alhamdulillah pada subuh pagi yang indah ini kita telah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar rahimakumullah, jika kita memperhatikan ayat ini, maka kita akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga golongan manusia yang akan mendapatkan rahmat di sisi Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang berhijrah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Para pendengar rahimakumullah, ketiga kelompok ini adalah orang yang senantiasa mengoreksi dirinya, mengintrospeksi serta memuhasabah dirinya. Sehingga amal ibadah yang ia lakukan adalah amal ibadah yang maksimal dan sebaik-baiknya. Dan tentu inilah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada umatnya agar senantiasa memaksimalkan diri di dalam beramal ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Di dalam doa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari amal ibadah yang tidak diterima di sisinya. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berdoa dan berlindung kepada Allah dari amal ibadah yang tidak berterima di sisinya, apalagi kita sebagai makhluk hamba Allah yang penuh dengan kekhilafan dan dosa. Di dalam sebuah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la mutaqabbal laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, serta dari amal ibadah yang tidak pernah berterima di sisimu. Para pendengar rahimakumullah, tentu ketika kita beramal ibadah, kita mengharapkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya lah kita akan dapat masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam suatu kesempatan di hadapan para sahabatnya, di mana Rasulullah mengatakan, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dengan amal ibadahnya. Para sahabat tersentak dan bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu engkau juga tidak ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, aku pun juga tidak, kecuali kalau Allah menurunkan rahmatnya kepadaku. Illa ayyataghammadanillahu birahmatihi. Jadi para pendengar rahimakumullah, mari kita mulai pagi ini kembali dengan mengintrospeksi diri kita, melihat amal ibadah yang kita lakukan dan sejauh mana telah perbendaharaan amal ibadah itu kita kumpulkan. Alhamdulillah telah hadir di studio para asatiz kita untuk membincangkan dan mendiskusikan ayat ini. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Kalau kita berbicara tentang amal ibadah, ini merupakan satu hal yang merupakan satu pondasi dasar dalam keimanan seseorang. Karena di samping keimanan, di dalam ayat Al-Quran, Allah banyak sekali menggandengkan kata-kata iman itu dengan amal yang saleh. Ya, iman tanpa amal saleh hasilnya nihil. Begitu juga dengan amal saleh tanpa keimanan juga tidak mempunyai kandungan pahala apa-apa karena tidak bernilai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang penting diperhatikan di dalam melakukan amal atau melakukan pekerjaan ini adalah bersegera untuk melakukan kebaikan, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu untuk melakukan kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Apabila ingin bersedekah, kata Rasulullah, maka bersedekahlah cepat-cepat. Kenapa? Karena kamu tidak tahu, mungkin ke depan kamu tidak bisa lagi untuk bersedekah. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang tidur dan tiba-tiba terbangun dari tidurnya, kemudian Rasulullah mengucapkan istighfar dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Aisyah Rasulullah ditanya, "Kenapa sampai berkeringat dan terkejut seperti itu?" Rasulullah mengatakan, "Allah telah menampakkan kepadaku gambaran-gambaran umatku ke depan yang akan menjalani kehidupan-kehidupan yang sulit." Ya. Keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa esok itu, masa-masa ke depan itu jauh lebih sulit daripada masa-masa yang kita hadapi sekarang ini. Jadi maksudnya apa? Kalau seseorang ingin melakukan kebaikan, jangan lagi ditunda-tunda. Lakukan secara bersegera. Lakukan secepat-cepatnya. Jangan tunggu nanti siang, jangan tunggu nanti malam, jangan tunggu besok atau seminggu atau sebulan lagi. Lakukan segala sesuatu pada saatnya, jangan sampai ditunda-tunda. Begitu juga misalnya kalau kita ingin melaksanakan haji, jangan tunggu anak dulu besar, jangan tunggu dulu harta banyak, jangan tunggu dulu dan sebagainya mendapat cuti pekerjaan dan sebagainya. Ya, lakukan sebisa mungkin karena kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gambaran ini dipraktikkan oleh para sahabat. Ketika sedang berkumpul dengan sahabatnya, Rasulullah bertanya, "Siapa di antara kalian yang pada hari ini sudah melaksanakan ibadah tepat pada waktunya?" Abu Bakar menunjuk tangan, yang lain masih diam. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Siapa pada hari ini yang menjenguk orang sakit?" Kembali Abu Bakar menunjukkan tangannya. Ya. Rasulullah bertanya lagi, "Siapa yang pada hari ini mengiringi jenazah orang sampai ke kuburan?" Kembali lagi Abu Bakar menunjukkan tangannya. Ya, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar benar-benar mempergunakan waktunya itu dengan secara matang dan secara maksimal, sehingga bentuk-bentuk kebaikan dapat dilakukannya pada hari itu dengan semaksimal mungkin, dan ini tidak dapat dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Umar juga pernah mengemukakan komentar bahwa aku tidak akan dapat menandingi Abu Bakar dalam hal kebaikan. Setiap aku ingin melakukan kebaikan, maka aku pasti mengetahui bahwasanya Abu Bakar sudah melakukan kebaikan itu terlebih dahulu. Ya. Jadi yang paling penting untuk kita perhatikan ketika kita berbicara tentang masalah amal ibadah ini, salah satunya itu adalah bersegeralah untuk melakukan kebaikan itu, karena kebaikan itu adalah merupakan ladang pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan sedikit Ustaz Ardiansah. Jadi ayat 218 ini ada terkait dengan 217, dan ayat ini merupakan ayat sages, memberi semangat dan sifat optimis kepada setiap yang bernama mukmin. Kalau ayat sebelumnya berbunyi waman yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. itu mengindikasikan bahwa apapun ceritanya, kalau kafir, sebanyak apapun amal ibadahnya tidak diterima Allah. Rugi di dunia dan di akhirat. Masuk neraka. Pada ayat 218 ini disebutkan, orang yang beriman itu amalnya diterima. Jadi ini merupakan sages bagi kita, memberi semangat bagi kita bahwa Islam itu indah, menjadi seorang mukmin itu beruntung. Karena apa? Sedikit amalnya Allah melipat gandakannya berkali-kali lipat. Bahkan disebutkan sampai 700 kali lipat. Dengan catatan harus terus mengharap rahmatnya. Karena sebanyak apapun amal ibadah kita, sebagaimana kata Ustaz Ardiansah tadi, tidak akan layak untuk masuk surga kalau sekedar menganggarkan amal ibadah itu. Tapi perlu ada harapan yang penuh kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ayat ini ditutup wallahu ghafurur rahim. Boleh jadi ketika kita beramal ada hal-hal yang miss. Mungkin ketika berinfak ada unsur riya, ada menyakiti si penerima, ada rasa kurang ikhlas, maka terakhir kita pun tetap mengharap ampunan dan kasih sayangnya. Karena Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini merupakan sages, pemberi semangat, memberi keindahan bagaimana sebenarnya Islam. Amal kita diterima Allah, tapi jagalah dia sebaik mungkin. Dan kalau terjadi kesilapan, Allah akan mengampuni karena dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal atas penambahan yang sangat baik sekali. Tentu semakin memperkaya kita dalam kajian pada ayat 218 ini. Ya, kalau kita melihat memang dari ayat 217 dan 218 ini, maka kita teringat dengan suatu metode dalam kajian Tauhid, yaitu Al-Khawf wal-Raja. Ada muncul rasa takut, takut di dalam diri kita kalau-kalau amal ibadah kita itu tidak berterima di sisi Allah. Ya. Kita beramal ibadah, sudah salat, berpuasa, kita memaksimalkan pula dengan harta kita, kita berangkat haji, membantu musala, membantu masjid, membantu fakir miskin. Tapi ada rasa ketakutan di dalam diri kita kalau-kalau amal ibadah itu tidak berterima. Apalagi tadi Rasulullah mengatakan ya dalam hadisnya bahwa tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dengan amal ibadahnya ya, kecuali kalau Allah menurunkan rahmat kepada dirinya. Ini muncul ada rasa khauf. Nah ini baik sebenarnya. Rasa khauf ini ternyata menunjukkan bahwa seseorang itu sadar ya akan kualitas amal ibadahnya. Nah yang penting jangan hanya sampai pada khauf saja, tapi harus memunculkan rasa raja itu tadi. Inilah yang dimaksud dengan ulaika yarjuna rahmatullah. Ada rasa harap. Harap dari apa? Harap dari maghfirah Allah. Seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Zainal tadi, kita mengharap bahwa Allah itu menurunkan rahmatnya kepada kita, menerima amal ibadah kita, yang kadang-kadang amal ibadah itu sendiri tidak menunjukkan kualitas amal ibadah itu tadi. Dimana mungkin ketika kita memberikan sedekah bantuan ke fakir miskin, mungkin pada masa-masa kampanye saja, misalnya untuk supaya orang memilih kita, atau untuk nama baik, untuk terkenal atau untuk pujian yang lain-lainnya. Bahkan mungkin di dalam sholat kita melaksanakannya dengan bermalas-malasan, dengan ogah-ogahan, dengan tidak memperdulikan sama sekali ya Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat itu tadi, sehingga nilai-nilai khusyuk itu tidak muncul di dalam sholat itu. Betapa sering mungkin di dalam kita sholat yang tadinya kita lupa di mana kita letakkan kunci sebelum sholat. Ketika Allahu Akbar mulai baca Al-Fatihah, teringat kunci di mana diletakkan. Artinya apa? Terkadang setan selalu menemani sholat-sholat kita. Oleh karena itu, ini rajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah itu tadi. Sebab para pendengar rahimakumullah, ada sebuah kisah dijelaskan di dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang hamba Allah yang telah beramal ibadah 70 tahun. Ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar, dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga-Mu karena amal ibadahku." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Baik, kalau demikian kita hitung antara amal ibadah yang engkau lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan." Maka ditimbanglah antara amal ibadah yang ia lakukan dengan nikmat mata yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat mata itu saja tidak mampu dia membayarnya. Akhirnya Allah mengatakan kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, seret ini hamba si fulan ini dan masukkan ke dalam neraka. Karena nikmat mata saja dia tidak mampu untuk membayarnya. Maka dengan demikian barulah sadar si hamba itu tadi akan kualitas amal ibadahnya. Sambil sujud memohon ampunan kepada Allah, dia berkata kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurgamu karena rahmatmu. Barulah Allah memasukkan si hamba yang telah beramal ibadah 70 tahun itu tadi ke dalam syurganya karena rahmat Allah. Jadi para pendengar rahimakumullah, kalau kita lihat pula di dalam ayat 218 ini, iman, berhijrah, berjihad ini bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Perdana tadi, bahwa iman di sini haruslah dibaringi dengan amal saleh. Ya, betapa banyak kita melihat orang berretorika saat sekarang ini, mengeluarkan teori-teori yang begitu banyak tentang definisi iman, tentang bagaimana meningkatkan spiritualitas di dalam diri, tetapi ketika kita menelaah lebih jauh daripada amal ibadah orang itu tadi atau amal salehnya, ternyata kering dan kosong. Artinya imannya itu masih setara pada bibirnya saja, perkataannya saja. Nah, ini tidak diinginkan oleh Allah. Ya, sebab di dalam Al-Quran kita menjumpai bahwa iman itu selalu digandengkan dengan amal saleh. Illal ladina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beramal, beriman dan beramal saleh. Ya. Jadi amal saleh ini adalah bukti daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana iman itu sendiri adalah tasdiqun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa a'malun bil jawarih. Keyakinan di dalam hati yang diucapkan dengan mulut dan ada praktek dengan anggota tubuh. Nah, jadi iman harus ada amal ibadah. Hijrah begitu juga, meninggalkan anak, istri, bahkan harta yang berlimpah ruah dan berjihad di jalan Allah. Dan marilah kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjihad seperti di Palestina saat sekarang ini, begitu juga saudara-saudara kita di Lebanon yang sedang dibombardir oleh Israel. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya, dan kita harus yakin nasrun minallah wa fathun qarib, yang hak itu pasti akan terlihat dan yang batil itu pasti akan hancur. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, alumni Universitas Al-Azhar Mesir di Medan, mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum, dan teruslah ikuti kajian ini pada radio yang kita cintai ini, RRI gelombang 94,3 setiap paginya. Moga-moga kita mengawali pagi kita dengan keceriaan dan dengan keimanan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.